إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam merupakan agama yang mulia dan Islam merupakan agama yang terbaik yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Dan aku telah jadikan Islam ini sebagai agama bagi kalian. Sehingga dengan ayat ini mengkhabarkan kepada kita bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sempurna. Agama Islam merupakan agama yang kamil, syamil. Agama yang sempurna dan syariatnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengomentari ayat ini di dalam tafsirnya. Allah, beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi taala 'ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala taala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairik wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihin shalawatullahi wa salamu 'alaihi." ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka sehingga mereka tidak butuh kepada agama lain, mereka tidak butuh terhadap nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, sebagai penutup para nabi, dan Allah mengutus Nabi Muhammad kepada jin dan manusia. sehingga tidak ada halal melainkan yang dihalalkan oleh Allah, oleh Rasulnya, dan tidak ada pula yang haram melainkan yang diharamkan oleh Rasulullah, dan tidak ada agama selain yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, dan ini merupakan perkara yang diketahui oleh kaum muslimin secara umum, bahwasannya agama Islam merupakan agama sempurna. Seluruh telah diajarkan di dalam agama Islam. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan laqad tuwfiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung yang mengibas-ngibaskan kedua sayapnya di langit melainkan ilmunya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai seorang hamba tidur di malam hari sampai dia tidur kembali, seluruhnya telah diajarkan di dalam syariat Islam. Sehingga perkaranya, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perkaranya adalah kembali kepada kita masing-masing. Oleh sebab itulah, di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pada masing-masing kaum muslimin, dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum wanita, dari yang masih muda ataupun yang sudah tua, dari kalangan orang miskin ataupun orang kaya, dari kalangan rakyat ataupun pejabat, seluruh kaum muslimin mereka berkewajiban untuk mempelajari agama Islam. Sehingga tidak ada alasan lagi ketika suatu saat ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang perkara keharaman yang dia lakukan, tidak ada alasan lagi untuk dia kemudian mengelak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada ilmunya, sehingga dia enggan untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu agama Islam, ilmu syariat Islam. Rasulullah menyebutkan menuntut ilmu syariat Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap yang beragama Islam, bagi setiap yang menisbatkan dirinya terhadap agama Islam, maka dia berkewajiban untuk mempelajari agama Islam. Mulai dari yang terpenting yang menjadi pondasi-pondasi Islam, tentang tauhid, tentang syirik, tentang salat lima waktu, dan syariat-syariat yang mendasar di dalam agama Islam, dia berkewajiban untuk mempelajarinya. Sehingga apabila seseorang enggan untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi mempelajari perkara-perkara yang menjadi pondasi Islam, kemudian dia enggan dan tidak mau mempelajarinya, maka para ulama di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat begitu pentingnya ilmu agama Islam, dan kaum muslimin diwajibkan untuk mempelajari agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, memberikan dorongan dengan menyebutkan berbagai macam-macam keutamaan yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti diantaranya adalah hadis yang masyhur yang sering kita mendengarkannya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, dia mengadakan perjalanan untuk mempelajari agama Islam, maka sungguh Allah telah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Di dalam hadis yang sama lanjutannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkumpul di dalam masjid, di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, saling mengajarkan ilmu syariat Islam, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan dikelilingi, diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah, dan mereka pun akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan menyebut hamba-hamba yang hadir di dalam majlis tersebut di hadapan malaikat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lainnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kebaikan, kebaikan sifatnya umum yang akan diberikan oleh Allah, baik itu kebaikan yang mencakup dalam urusan duniawinya atau kebaikan nanti yang akan dia rasakan pada tatkala bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dalam kehidupan akhirah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia dalam urusan agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah tidak menjamin dengan kehidupan dunianya dalam artian rizkinya. Allah tidak menambahkan hartanya. Allah tidak meningkat menaikkan jabatannya di dunia ini. Namun Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama tatkala Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Menunjukkan bahwasannya tolak ukur yang menjadi barometer di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah al-mal, bukanlah harta, bukanlah jabatan, dan bukan pula kedudukan. Namun yang menjadi tolak ukur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu syar'i, tafaqquh fid din. Seseorang berupaya dan berusaha untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sangat bersyukurlah tatkala seorang hamba, seorang pemuda, seorang anak dari anak-anak kita yang terbetik masuk di dalam kalbunya keinginan untuk belajar agama Islam, untuk masuk kepada pondok-pondok pesantren yang mengkaji di dalamnya agama Islam, dia memiliki tekad yang kuat untuk belajar agama Islam, maka seorang orang tua haruslah dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah mulai membuka pintu hidayah untuk anaknya. Hendaklah dia menoleh ke kanan, hendaklah dia menoleh ke kiri. Begitu banyak keadaan pemuda-pemudi Islam yang mereka masa bodoh dan tidak peduli dengan ilmu ajaran Islam. Sehingga tatkala Anda mendapati putra putri Anda di dalam kalbunya adanya ihtimam, keseriusan, perhatian terhadap ilmu agama Islam, maka angkatlah tanganmu, bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kepada Allah, karena itu merupakan pintu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau sia-siakan, jangan engkau tukar hidayah yang penting, yang berharga tersebut hanya mementingkan urusan duniawi, hanya mementingkan secuil dari urusan harta, lalu kemudian engkau menelantarkan peluang hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita khawatir dan sangat khawatir tatkala Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi memberikan kesempatan yang kedua untuk kita. Kita khawatir jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menutup kembali pintu hidayah tersebut. Siapa yang kemudian akan menjamin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya? Siapa yang akan menjamin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia akan berjalan lurus pada kehidupan dunianya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sudah berpaling darinya? Falamma zaghu azagha Allah. Tatkala manusia mereka sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli lagi dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dia masa bodoh dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azagha Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyimpangkan dia, sesatkan dia sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وأتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga yang sebelumnya kita awam, kita tidak mengetahui tentang syariat-syariat Islam. Yang sebelumnya kita tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar. Kita tidak mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar. Sebelumnya kita tidak mengetahui bagaimana tata cara yang benar dalam beribadah kepada Allah yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga saat ini walhamdulillah sedikit demi sedikit kita mengetahui ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sedikit-sedikit. Walhamdulillah sebagian kita pun bisa untuk berangkat belajar di markas-markas untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bertakhassus. Namun tentunya yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji, yang bertahun-tahun ini kita pelajari terus mendengar dalam ceramah-ceramah, dalam buku-buku yang ditulis, perlu untuk kita mengingat kembali semua itu ada tuntutan dan kewajibannya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat perkara. Di antara yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an ilmihi fima amila fih. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dia pelajari, di manakah dia amalkan ilmu tersebut? Yang bertahun-tahun dia kaji, yang bertahun-tahun dia dengar dan bertahun-tahun dia baca. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan memintai pertanggungjawabannya. Apakah ilmu tersebut yang engkau telah tahun-tahun membaca dan mempelajari, apakah anda mengamalkannya? Apakah engkau telah menerapkan dalam kehidupanmu? Kalau seandainya kita mengamalkannya, kita akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Lantas apa yang akan kita berikan sebagai jawaban di hadapan Allah? Tatkala dalam kehidupan dunia kita menelantarkan ilmu yang bertahun-tahun kita pelajari, kita tidak amalkan, kita tinggalkan, kita buang ilmu tersebut. Padahal kita mengetahui ini halal, ini haram, ini wajib. Kira-kira jawaban apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang memang hawa nafsu manusia sangat menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar mereka tidak peduli dengan ilmu yang dia pelajari bertahun-tahun. Mereka tidak peduli dengan waktu yang telah dia habiskan untuk belajar. Dia tidak peduli dengan akidahnya. Dia tidak peduli dengan tauhidnya. Namun karena selalu mengikuti hawa nafsu dan keinginan batin dia, keinginan syahwatnya dia, maka dia pun melantarkan, rela mengorbankan ilmunya, mengorbankan waktunya, mengorbankan keyakinannya, mengorbankan tauhidnya demi mengekor terhadap hawa nafsu yang dia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, selalu kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalbu hati kita ini selalu diberikan kekokohan oleh Allah, agar kalbu ini kuat untuk melawan hawa nafsu kita, agar kalbu ini kuat untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka tentunya kita lebih patut dan lebih pantas untuk selalu berdoa dan memperbanyak doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin secara umum, sehingga mereka akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.